Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Beliau sebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 11 raka'ah. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. Kata Aisyah, terbiasa Rasulullah salat malam 11 rakaat sampai terbit fajar. Adzan fajar beliau sholat sunnah qobliyah 2 rakaat dan itu ringan, diringankan oleh beliau, khafifatain. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanannya sampai datang muadzin, qomat, baru kemudian beliau keluar. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an, juga di hadis Hudzaifah, qala kana an-nabiyyu idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Kata Hudzaifah, Rasulullah kalau hendak tidur malam, beliau letakkan tangannya di bawah pipinya. Tangan kanan beliau, beliau letakkan di pipi kanan beliau. Thumma yaqul, kemudian beliau ucapkan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu pula aku hidup. Wa idza staiqadha, dan jika beliau bangun, qala, beliau ucapkan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya akan dikembalikan semua. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Hudzaifah wa Abi Dzar, juga dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya kana idza awa ila firasyhi qala bismikallahumma ahya wa amut. Terbiasa Rasulullah juga kalau mau tidur, beliau ucapkan ini, bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang adab naum, adab tidur. Ini apa yang diucapkan orang saat mau tidur, saat bangun dari tidur, dan bagaimana posisi tidurnya awal. Ketika dia memulai tidur, bagaimana posisi terbaik yang Rasul sunnahkan. Terkait doa itu yang Rasul sebutkan, bismikallahumma ahya wa amut. Dan telah lalu penjelasan, memang tidur adalah kematian. Walaupun tidak total layaknya kematian wafat, terpisah sama sekali nyawa dari jasadnya. Tapi dalam Quran Allah sebutkan tidur itu kematian. Makanya kemudian didoakan ini, Bismillahumma ahya wa amut, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Di ayat wa huwa alladhi yatawafakum billayl wa ya'lamu ma jarahtum binnahar. Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yakni saat kalian tidur. Allah namakan itu wafat, kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Juga firman Allah, Allah yang mematikan jiwa saat dia mati ajalnya, dan juga mematikan mereka saat mereka tidur, belum mati, saat tidur. Allah namakan itu kematian. Walaupun tentunya kematian kecil, tidak layaknya kematian hingga hilang nafas orang, tidak. Begitu pula Rasul contohkan ketika bangun tidur, beliau ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, karena tadi tidur kematian, masih diberi izin lagi hidup lagi dia bangun. Karena betapa banyak orang tidur dan selamanya sudah enggak kembali, tapi dihidupkan lagi sehingga dia bangun bersyukur kepada Allah, mengucapkan doa ini wa ilaihi nusyur, dan kepadanya manusia dikembalikan, dikeluarkan dari kuburnya untuk kita selalu ingat. Dengan ini kebangkitan kelak, bagaimana orang itu dibangkitkan dari kuburnya itu di hari kiamat. Contoh kecil ini, dibangkitkan dari tidurmu, dan itu hanya kamu. Tapi ketika kiamat tentunya semua dibangkitkan dari kuburnya, hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah seluruh amal perbuatannya. Syahid dengan ini supaya orang ingat akhirat, ingat kematian, dan nusyur, bagaimana orang itu dikeluarkan dari kubur, hidup kembali seperti sedia kala. Maka tidur selain banyak manfaatnya, menghilangkan capek, mengistirahatkan anggota tubuh agar bangun lebih fresh, kuat, jauh lebih penting dari itu, tidur pula mengingatkan akhirat. Wa ilaihin nusyur. Ahyana ba'da ma amatana, itu kematian kecil. Tidur nanti di akhirat, sampai mereka ahli kubur pun berkata seperti dalam Yasin, man ba'atsana mim marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini, tidur yang besar, kematian besar di kuburnya. Al-muhim, tidur mengingatkan orang kepada akhirat, bagaimana mereka dibangkitkan, dibangunkan dari kubur mereka. Maka ini menambah iman terhadap hari akhir. Dan Allah banyak atau sering menggabungkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh, alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan banyak ayat serupa dengan itu. Karena banyak hikmah dan kuat iman seseorang dengan mengimani ini. Yang itu diingkari oleh keumuman kufar dan musyrikin. Sehingga mereka katakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa mengembalikan manusia yang jasadnya sudah tinggal tulang belulang, itu pun sudah pada rapuh, rusak, remuk. Karena waktu mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka ingkari. Maka ditetapkan di dalam syariat dalam banyak ayat, dan begitu pula Rasulullah dalam sunnahnya. Wa an Ya'ish ibni Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhu ma qala qala abi, kata beliau, ayahku berkata, menceritakan, bainama ana muttaji' fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Kata Tikhfah, ketika aku tertidur di masjid tengkurap pada perutnya, tiba-tiba ada orang yang membangunkan aku dengan kakinya, yang disentuh dengan kakinya. Faqala inna hadhihi dhaj'atun yubghiduha Allah. Dan dia katakan, tidur seperti ini dibenci oleh Allah, tengkurap. Qala fa nadhartu, maka aku melihat, siapa ini? Fa idza Rasulullah SAW, ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih, juga Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis jelas menunjukkan dalil posisi tidur yang demikian tidak dibenarkan. Posisi yang harus dihindari saat tidur, tengkurap, tidur pada perutnya. Terutama kalau itu di tempat-tempat yang banyak orang di situ. Ini seperti masjid, karena kejadian Tikhfah di masjid, makanya dilihat Rasulullah. Atau saat kamu bersama orang banyak, bersama teman-temanmu di aula atau di tempat mana begitu, karena pandangannya pun tidak baik, terpandang jelek orang tertidur pada perutnya. Kecuali ulama sebutkan kalau itu karena udzur tertentu. Misalnya memang ada keluhan di perutnya, sakit, dan dengan ditekan perutnya, ditiduri, akan mereda, akan lebih tenang perutnya, maka labas. Bukan karena dia ingin tidur begitu, tapi karena perutnya sedang bermasalah misalnya, hajat diperlukan orang, atau yang semisalnya, walhasil kondisi di mana dia butuh untuk tidur dalam posisi seperti itu. Dan hadis pula menunjukkan boleh orang itu me menendang orang dengan kakinya, bukan ditendang keras maksudnya, di dijawil istilahnya dengan kaki tapi bangun. Lainnya dengan tangan kita, cuman ini dengan kaki boleh. Dan Rasulullah lakukan kepada Tighfah. Nah, dalam keadaan kita tahu Rasulullah orang paling tawadhu, karena sebagian orang menganggap itu gak sopan, itu sombong, takabur. Rasulullah kurang apa? Tidak ada yang lebih tawadhu dari Rasulullah. Dan beliau lakukan itu, maka gak ada hubungannya dengan kesombongan atau kecongkaan. Nah, kecuali kalau dia lakukan itu memang berdasarkan takabur, dia merasa dirinya lebih besar, lebih agung, dan dia merendahkan orang sehingga dia panggil atau dia ingatkan orang dengan kakinya begitu atas dasar kesombongan, itu mungkin. Tapi batas itu menjawil dengan kaki bukan suatu kesombongan. Kesombongan adanya dalam kalbu, anggapan orang dirinya lebih dari orang lain. Juga perkara lain yang perlu diperhatikan, kalau itu tidak umum di suatu tempat atau waktu tertentu. Nah, ini mungkin budaya di suatu tempat atau daerah sudah terbentuk, kalau itu misalnya enggak sopan atau membuat orang marah, tersinggung besar, kamu dengan berdasarkan hadis ini misalnya enggak apa-apa kok, kemudian kamu anu orang dengan kaki ini, orang bisa marah, bisa berkelahi, maka enggak boleh. Karena kaidahnya sesuatu yang mubah ini mubah, bukan sunnah. Bukan dikatakan sunnah membangunkan dengan kaki, tidak. Sebatas menunjukkan boleh, tapi juga dilihat situasi. Kalau orang menganggap itu kurang ajar atau semisal itu, bisa menimbulkan perselisihan dan perkelahian, maka suatu yang mubah tidak boleh dilakukan jika mendatangkan mafsadah, kerusakan atau madharat. Nah, asyahid bahwa tidur itu dilarang, dibenci, tengkurap pada perutnya jelek, kan orang ngelihatnya pun enggak, bukan penglihatan yang pantas. Kecuali tadi ada uzur yang menentukan demikian. Wa an Abi Hurairah an Rasulillah qala man qa'ada maq'adan. Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah, wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullahu ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Barang siapa yang duduk di suatu majelis dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir di majelis itu, kanat alaihi minallahi tirah, maka itu baginya di sisi Allah teranggap sebagai kekurangan atau membawa dampak buruk baginya. Demikian pula yang tidur dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir padanya, baginya itu kekurangan, aib, atau berdampak buruk baginya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan. hadis Abu Hurairah menyebutkan celaan atau ancaman bagi yang duduk di majelis atau tidur dan dia tidak zikir kepada Allah, bahwa itu tirah, aib, kekurangan atau kerugian, kesengsaraan, kejelekan, karena enggak zikir kepada Allah sama sekali di dalamnya. Disebutkan demikian karena semestinya dia mendapat pahala paling tidak dengan berzikir kepada Allah, terhapus dosanya di majelis itu yang dia duduk padanya. Mungkin ada omongan yang enggak baik atau ini ceplosan, ada riba mungkin. Kalau dia saja seandainya berzikir, terhapus dosanya. Tapi dengan tidak, akhirnya dia merugi, kejelekan baginya. Hadis menunjukkan yang seharusnya mukmin itu memperbanyak zikrullah, berzikir dalam segala urusannya, termasuk saat duduk di majelis, saat mau tidur, berzikir kepada Allah. Dalam posisi duduk, berbaring, berdiri, banyak berzikir kepada Allah. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, perselisihan malam, siang, tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berakal adalah yang banyak selalu berzikir kepada Allah saat mereka berdiri, duduk maupun saat berbaring. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak dalam setiap waktu, setiap aktivitas, setiap keadaanmu, tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, duduk di majelis dan yang lainnya. Dan bertasbihlah kepada Allah di siang maupun malam hari. Wa man ittaja'a madji'an la yadhkurullaha fihi kana 'alaihi minallahi tirah. Yang dimaksud berbaring di sini berbaring untuk tidur. Sehingga kalau berbaringnya bukan untuk itu, yang enggak termasuk di dalam hadis. Mungkin dia berbaring sekedar istirahat atau merebahkan tubuhnya karena capek, bukan waktu tidur dan dia gak mau tidur memang, maka bukan itu yang dimaksud. Tapi memang sengaja memang itu waktu tidur malam, mau tidur, nah, di situ yang dimaksud. Kalau tidak berzikir kepada Allah, maka dia merugi dan dalam kejelekan. Nah, qala rahimahullah, kemudian Nawawi sebutkan, bab jawazul istilqa alal qafa wa wada' ihda rijlain alal ukhra idza lam yakhaf inkishaf al aura wa jawazul qu'ud mutarabbian wa muhtabiya. Bab akan dibawakan Nawawi hadis-hadis tentang bolehnya orang itu berbaring pada punggungnya, ini terlentang begini, boleh. dan boleh pula dalam keadaan terlentang dia meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Jadi kaki yang satu diangkat sehingga posisi lututnya di atas, kaki yang satu numpang di lututnya ini. Boleh. Tapi dengan syarat selama tidak dikhawatirkan terlihat auratnya. Ini aman kamu pakai celana misalnya. Adapun misalnya orang pakai sarung atau jubah atau yang semisalnya, yang dengannya kalau dia lakukan itu yang dari arah sana akan melihat auratnya, maka enggak boleh. Begitu pula bolehnya orang itu duduk dengan bersila, ma'ruf mutarobik bersila, seperti antum ini sekarang bersila mutarobik, dan itu yang dimaksud dengan sholat duduk. Rasulullah SAW sholat duduk, kalau enggak mampu enggak bisa sholat berdiri, yang dimaksud duduk itu posisinya seperti bersila ini, tidak seperti sebagian orang salah kaprah. Sholat duduk dia lakukan posisinya seperti duduk di antara dua sujud. Salah. Yang dimaksud sholat duduk, posisi duduknya bersila. Ini bersila begini kita sholat. Allahu Akbar. Itu yang dimaksud sholat duduk. Al-Muhim, duduk bersila boleh. Begitu pula bolehnya orang duduk muhtabia, ihtiba. Ihtiba ini adatnya orang Arab. Posisi duduk begini sambil menegakkan kedua betisnya. Menegakkan kedua betisnya, kemudian dimasukkan tali biasanya atau pengikat, biasanya imamahnya, atau ada tali khusus kalau di Hadramut sana. Dijual di pasar-pasar semacam sabuk dari kain gitu, dimasukkan dari punggungnya ke belakang, ngikat kedua betisnya. Itu dia duduk santai sudah begini. Dalam keadaan dua betisnya berdiri tegak begini. Duduk. Tentu posisi itu juga seperti Nawawi katakan boleh selama aman dari auratnya, tidak terlihat auratnya karena posisi itu terbuka. Dua betisnya terangkat. Itu kalau orang Arab bisa jam-jaman. Mulai pagi sampai zuhur kuat. Karena dengan posisi itu mereka enggak perlu bersandar. Ya sudah, kakinya menahan punggungnya, punggungnya pun ditahan oleh kakinya dengan tali ini atau sabuk ini. Nyaman mereka sudah. Naam, al-muhim. Kemudian beliau bawakan hadis wa anna Abdullah bin Zaid annahu ra'a Rasulullah mustalqiyan fil masjid wa dhi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Dari Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah terlentang berbaring di masjid meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Dari hadis sahih Bukhari Muslim. Telah lalu penjelasan bahwa kalau tidur memang posisi yang lebih afdolnya di sisi kanan. Telah lalu pula barusan tidur di perut tengkurap itu dilarang kecuali hajat. Tinggal posisi tidur terlentang begini. Alal kofa, dia berbaring di atas punggungnya. Maka ini boleh dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dengan itu aman dari auratnya. Tinggal posisi lain yang belum disebutkan adalah berbaring pada sisi kiri. berbaring pada sisi kiri. Ini pula tidak mengapa, tidak ada larangan, karena hukum asalnya memang boleh. Yang terlarang kalau ada nas, tidur di perut itu terlarang. Nah, kalau sebelah kiri enggak ada larangan, maka hukum asalnya boleh. Hanya saja tentunya yang sebelah kanan tetap lebih baik dan lebih afdol. Nah, Hakam meriwayatkan bahwa Abu Mijlaz, seorang imam, ditanya tentang posisi tidur seperti dicontohkan Rasul tadi, berbaring, terlentang, meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain, di atas lututnya. Kata Abu Mijlaz, itu tidak mengapa, boleh. Kan Rasul lakukan. Kalau itu jelek dan terlarang, enggak akan dilakukan Rasulullah. Hanya saja Yahud, kata Abu Mijlaz, orang-orang Yahudi, qatalahumullah, mereka berkata, Allah setelah menciptakan langit, bumi, la'anahumullah, kata Yahudi, Allah capek, kemudian Allah istirahat, seperti itu posisinya. Terlentang, kemudian meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Makanya kemudian dibantah oleh Allah ucapan Yahudi ini di Qaf, walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan kami telah ciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya di 6 hari dan sama sekali kami tidak capek, tidak letih. Karena Yahudi mengatakan Allah capek, istirahat dalam posisi seperti itu. Laknat Allah kepada mereka. Taib, hadis menunjukkan bolehnya orang itu berbaring di masjid. Karena Rasulullah berbaring di masjid, berarti itu boleh. Boleh pula orang itu bersandar di masjid, karena ihtiba tadi, posisi bersandar. Walaupun kata Qadhi Iyad rahimahullah, Rasulullah lakukan itu pasti karena hajat. Ini karena capek, karena istirahat, karena santai sekali posisi seperti itu memang. Posisi ihtiba, nyantai. Posisi berbaring sambil meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain, santai-mantai. Mungkin karena tadi Rasul capek atau memang ingin rahat, ingin santai. Karena kalau dilihat dari hukum asalnya dan keumuman dari kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau duduknya duduk wakor, duduk yang terhormat, duduk yang sopan, berwibawa. Karena posisi seperti itu tentu bukan posisi orang yang berwibawa. Tapi tadi karena sebab, ya gak mungkin Rasul menemui tamunya dalam posisi seperti itu. Tapi kok Uman duduk beliau orang yang berwibawa, duduk dengan bersila, atau terkadang beliau duduk dengan ihtiba pula, kan disebutkan hadis. Beliau juga pernah berihtiba, muhtabi tadi, menegakkan kedua betisnya, kemudian diikat dengan tali ke punggungnya. Semua itu posisi sopan dan berwibawa di hadapan orang. Kemudian beliau bawakan hadis Jabir ibni Samurah, kana Nabi SAW idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Rawahu Abu Dawud wa ghairu bi asanida sahiha. Kata Jabir, Rasulullah jika usai salat fajar beliau duduk di tempat sholatnya bersila. Beliau berzikir, berdoa sampai matahari itu terbit terang, lalu beliau sholat dua rakaat. Menunjukkan satu, hadis Abu Dawud tentunya, bahwa posisi duduk Rasul tadi bersila, dan itu di masjid, di hadapan dan dilihat oleh para sahabatnya, di sisi lain menunjukkan keutamaan orang yang sholat syuruk yang dikehendaki kalau dia berdiam di tempatnya, tidak pindah-pindah. Karena Rasul di tempatnya, fi majlisihi, di tempat beliau duduk selesai sholat di situ, ya di situ sudah. Beliau bersila, berzikir kepada Allah, nunggu sampai awal matahari keluar. Demikian pula akan disebutkan posisi duduk yang sopan atau boleh adalah, kalau dalam bahasa Arab disebut jalsah kurfusa. Kurfusa mirip seperti ihtiba. Dia tegakkan kedua pahanya, kedua betisnya. Dia duduk, kemudian dia rangkul kedua betisnya atau lututnya dengan kedua tangannya. Itu kurfusok namanya. Ini duduk begini, tinggal diangkat kedua kakinya, kemudian dia pegangi begini. Itu juga duduk yang baik dan diperbolehkan. Dan Rasul pun mencontohkan, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Arti dari semua ini, duduk dalam bentuk apapun itu boleh, kecuali yang itu dilarang atau dicela oleh Rasulullah SAW sebagai duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Ini duduknya Yahudi, maghdub alaihim, yaitu posisi duduk begini di bawah, lalu tangan kirinya dia letakkan di belakang punggungnya, dia jadikan sandaran pada tangan kirinya tersebut. Ini duduknya al-maghdub alaihim. Posisi begini duduk, Kemudian tangan kiri ini ditaruh belakang dan dia sandar. Ini jadi jagrak untuk istirahat begitu. Ini duduk yang dicela dan disifati oleh Rasul duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Tentunya tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak patut untuk melakukan yang semacam itu. Dengan demikian, selama tidak seperti itu, maka boleh, bukan duduk yang dimurkai. Misalnya, yang dia jadikan sandaran tangan kanan, boleh. Karena yang dicela kalau itu tangan kiri, dia bersandar pada tangan kanan gini, boleh. Atau dengan kedua tangannya, dia tarik ke belakang, dia sandar dengan kedua tangannya, boleh. Yang dicela cuma satu, kalau tangan kiri ini saja yang dia jadikan sandaran, dan itu duduk yang dilakukan Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Wa an ibni Umar qala ra'aitu Rasulullah bi fina'il Ka'bah muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi al-ihba wa huwa al-qurfusa, rawahu al-Bukhari. Kata Ibn Umar, aku melihat Rasulullah di Ka'bah atau di dekat Ka'bah situ berihtiba dengan kedua tangannya tadi, menegakkan kakinya kemudian dirangkul dengan kedua tangannya. Dilihat oleh para sahabat, Rasulullah lakukan itu, dan itu qurfusa, duduk yang boleh, di riwayat Bukhari. Wa an Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu Nabi wa huwa qa'idul qurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah mutakhashshi' fil jalsa ur'idtu minal faraq. Rahab Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Qailah radhiyallahu anha, aku melihat Rasulullah duduk qurfusa. Ini riwayat lain selain Ibnu Umar, Qailah juga melihat Rasulullah tadi merangkul kedua kakinya duduk. Tapi kata Qailah, kemudian beliau khawatir karena melihat Rasulullah mungkin berat atau payah atau capek yang luar biasa. Khawatir kalau Rasulullah jatuh atau ini, karena sangat sayang dan cintanya para sahabat kepada Rasul SAW. Yang jelas hadis menunjukkan bolehnya duduk semacam itu. Wa an Syarid ibni Suwaib qala marra bi Rasulullah wa ana jalisun hakadha qad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri wa taka'tu ala ilyati yadi qala ataqud ka'idatul maghdub alaihim, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Kata Syarid ibn Suwaid, pernah Rasulullah lewat melihat aku duduk begini tadi sambil menyandarkan, bersandar dengan pada tangan kirinya di belakang punggungku, maka Rasul katakan, mengingkari Rasulullah, bagaimana kamu duduk seperti ini? Ini duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Enggak pantas kamu lakukan tadi sifat duduk yang dilarang atau dicela oleh Rasulullah SAW. Hanya itu yang dilarang, yang lainnya boleh. Hanya saja perlu diperhatikan tadi adat, kesopanan, karena itu budaya pengaruh. Selama itu bukan terlarang juga. Yang misalnya duduk seperti ini tadi boleh, atau merangkul kedua kaki boleh, dengan dalil ini misalnya Rasulullah lakukan. Tapi apa iya kita melakukan itu di depan gubernur misalnya, di depan presiden? Ya gak pantas. Makanya tadi kembali kepada kebiasaan pula, jangan sampai melakukan sesuatu yang mubah. Ini bukan sunnah, mubah. Boleh, terbukti Rasul melakukan. Tapi jangan sampai karena itu menimbulkan kejelekan atau madharat yang tidak diharapkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi alamin.